Kitab Ahkam Shalah, kitab menjelaskan tentang beberapa hukum yang berhubungan dengan sholat. Wahya lugatan ad-du'a. Kata sholat menurut bahasa Arab, menurut arti di dalam kamus adalah berdoa. Wasar'an kama qala ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim, bisyara itu mahsusah. Dan sholat menurut syariat, seperti yang dijelaskan oleh Imam Rafi'i, adalah beberapa ucapan dan beberapa gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Mawaqitus shalah, beberapa waktu sholat. Judul yang ada di dalam kurung ini sebenarnya bukan tulisan dari pengarang Fathul Qorib, tetapi ini merupakan tambahan dari penerbit kitab. As-salatul mafrudatu wa fi ba'di nusahi salawatul mafrudat khamsun. Beberapa salat yang diharuskan dalam sehari semalam berjumlah 5 salat. Ada perbedaan naskah, ada perbedaan tulisan kitab asli, yaitu di sebagian kitab menggunakan salatul mafrudah dan di catatan yang lain menggunakan as-salawatul mafrudat. Yajib kullun minha bi awalil waqti wujuban wasa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasauha fayadhiku hinaid. Semua salat yang berjumlah 5 waktu ini semuanya harus dilakukan di awal waktu, tetapi keharusan itu merupakan kewajiban yang longgar, wujuban wasa'an. Jadi seharusnya dilakukan di awal waktu, tapi boleh dilakukan hingga waktunya tidak cukup lagi untuk melakukan sholat. Adzuhru ay sholatuh, yang pertama adalah sholat duhur. Qolan Nawawi sumiyat bidzalik li'annaha dhuhiratun wasatun nahar. Menurut Imam Nawawi, penamaan sholat duhur dikarenakan sholat ini terlihat atau dilakukan di tengah-tengah siang. Wa awalu waktiha zawalu ay mailu syamsi an wasati sama. La bin nadhri li nafsil amri bal lima yadharu lana. Permulaan sholat duhur, awal waktu sholat duhur adalah bergesernya matahari dari tengah langit. Yang pergeseran itu tentunya tidak pasti seperti yang kita lihat. Pergeseran itu tidak secara kenyataan, secara faktual yang ada, tetapi pergeseran sesuai dengan apa yang kita lihat. Wa yu'rafu dzalikal mailu bitahawulidz dzilli ila jihatil masyriq ba'da tanahi qisarihi alladhi huwa ghayatur irtifai syams. Cara mengetahui pergeseran matahari dari tengah langit ke arah barat adalah dengan cara melihat bayangan yang ada di bumi. Kalau bayangan yang ada di bumi telah bergeser ke timur, berarti itu menandakan bahwa matahari telah bergeser ke barat. Jadi setelah bayangan terpendek yang dimiliki benda, yang itu dinamakan waktu istiwa atau waktu di mana matahari berada di puncak tertingginya, itu bayangan yang ada di bumi akan menjadi sangat pendek. Dan setelah bayangan yang sangat pendek itu muncul lalu bergeser ke timur, itulah bisa diketahui bahwa matahari sudah bergeser ke barat. Wa akhiruhu ay waqti dhuhri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da ay ghayra dhilli zawal. Akhir waktu sholat duhur adalah di saat bayangan benda sudah sama dengan benda. Jadi di saat bayangan benda sudah menyamai panjang benda, maka itu sudah merupakan akhir dari sholat duhur. Tetapi bayangan yang dihitung tidak menghitung bayangan yang ada di saat waktu istiwa. Wadzillu lugatan asitru, takulu ana fi dzilli fulan asitrihi. Kata zil secara bahasa Arab, secara arti kamus adalah tutup atau perlindungan. Jadi bahasa Arab ana fi dzilli fulan artinya adalah saya berada di perlindungan seseorang atau saya berada di bayangan seseorang. Walaysa dhillu 'adama syamsi kama qad yatawaham bal huwa amrun wujudiyyun yakhluquhu Allahu ta'ala li nafnil badani wa ghairihi. Bayangan tidak adanya matahari seperti yang telah disalahfahami oleh beberapa orang. Akan tetapi bayangan adalah sesuatu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ditujukan untuk kemanfaatan tubuh dan lainnya. Wal asru ay sholatuh, sholat yang kedua adalah sholat asar. Wasumiyat bidzalik limu'asharatiha waqtal ghurub, dinamakan sholat asar karena sholat asar beriringan dengan waktu tenggelamnya matahari. Jadi setelah habis waktu sholat asar masuk waktu sholat yang lain. Wa awal waktiha ziyadatu ala dzilil mitsli, awal waktu sholat asar adalah bila bayangan benda panjangnya melebihi ukuran benda. Jadi tadi di saat waktu duhur, waktu akhir duhur adalah bayangannya sama dengan benda, dan saat bayangannya lebih panjang itu masuk waktu asar. Walil asri khamsu awqat, sholat asar memiliki lima waktu. Ahaduha waktul fadilah, wahuwa fi'luha awalal waqti. Waktu sholat asar yang pertama adalah waktu fadilah, dinamakan waktu fadilah. Waktu fadilah ialah melakukan sholat asar di permulaan waktu. Wa tsani waqtul ikhtiyar, wa asharu lahum musannif fi qawlihi wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dzilil mitslain. Waktu yang kedua yang dimiliki sholat asar adalah waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar ini telah dijelaskan oleh pengarang takrib, yaitu akhir waktu sholat ikhtiyar, akhir waktu sholat asar di waktu ikhtiyar adalah hingga bayangan panjangnya dua kali lipat dari benda. Jadi bila panjang benda sudah lebih panjang dan dua kali lipat panjangnya dari benda, maka itu sudah berakhir waktu ikhtiyar. Wa tsalitsu waqtul jawaz, wa asharu lahu biqaulihi wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Waktu jawaz dijelaskan oleh pengarang takrib dengan penjelasannya waktu jawaz berakhir hingga matahari tenggelam. Warabi'u waktu jawazin bila karoha, wa huwa min masyiridil limithlaini ilal isfiror. Yang keempat, waktu asar yang keempat adalah waktu jawaz yang tidak bersama dengan hukum haram, hukum makruh. Waktu jawaz, jawaz artinya boleh, dan boleh ini tidak bersamaan dengan hukum makruh. Waktu yang keempat ini berawal dari bayangan matahari, bayangan benda yang panjangnya dua kali lipat hingga sinar matahari yang berada di langit bagian barat. Jadi isfiror ini artinya warna kuning yang ada di langit yang disebabkan dari cahaya matahari. Jadi waktu sholat asar yang keempat ini dinamakan waktu jawaz bila karohah, artinya waktu boleh dan tidak ada kemakruhan, yaitu dimulai dari bayangan benda yang ukurannya dua kali lipat dari benda itu hingga terdapat cahaya kuning di langit. Wal khamisu waktu tahrim, bahwa tahiruha ila ayyabuqa minal waqti ma la yasauha. Yang kelima adalah waktu tahrim. Waktu tahrim ialah mengakhirkan sholat asar hingga waktu itu tidak lagi cukup untuk digunakan melakukan sholat asar. Wal maghribu ay sholatuha sumiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurub. Ini salah ya, di sini liqot iha, tapi yang ini salah cetak. Yang benar adalah li fi'liha. Sholat yang selanjutnya, yang ketiga adalah sholat maghrib. Sholat maghrib dinamai dengan maghrib karena dilakukan di waktu tenggelamnya matahari. Jadi maghrib arti bahasanya adalah tenggelam. Mengapa dikatakan maghrib? Karena dilakukan di saat tenggelamnya matahari. Wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi ay bi jami'i kursiha. Sholat maghrib hanya memiliki satu waktu, tidak seperti sholat asar yang memiliki lima waktu. Sholat maghrib hanya memiliki satu waktu, yaitu dimulai dari tenggelamnya matahari, yaitu tenggelamnya semua matahari, tenggelamnya semua bundaran matahari. Walayadzurru baqa'u syu'a'in ba'du. Jadi sholat maghrib dimulai setelah tenggelamnya matahari, walaupun setelah matahari tenggelam masih ada sinar matahari yang berada di langit. Jadi melakukan sholat maghrib di saat masih ada sinar matahari, walaupun mataharinya sudah tenggelam dan masih menyisakan sinar-sinar matahari, itu tidak apa-apa. Yang penting mataharinya sudah tenggelam semua. Wa bi miqdari ma yu'adzinu syahsu wa yatawaddu'u aw yatayammamu wa yasturu wa yasturul aurah wa yuqimu sholata wa yusalli khamsa rakaat. Dan di dalam kitab takrib ini menjelaskan waktu sholat maghrib yang menurut pendapat Imam Syafi'i di Qaul Jadid ya. Jadi di salah satu video saya telah saya jelaskan bahwa pendapat Imam Syafi'i ada dua, ada yang namanya Qaul Jadid dan ada yang namanya Qaul Qadim. Qaul Jadid ialah pendapat yang baru setelah beliau berpindah ke Mesir, dan Qaul Qadim ialah pendapat yang lama di saat beliau masih berada di Irak. Dan apabila ada perbedaan antara Qaul Qadim dan Qaul Jadid, maka dimenangkan Qaul yang Jadid. Bila ada perbedaan antara pendapat baru dan lama, ini dimenangkan pendapat yang baru. Namun ada beberapa pengecualian. Ada 17 masalah yang lebih dimenangkan pendapat yang lama daripada pendapat yang baru. Salah satu dari pengecualian yang berjumlah 17 itu adalah masalah waktu maghrib ini. Jadi di dalam Qaul Qadim berbeda dengan di dalam Qaul Jadid tentang akhir dari waktu salat maghrib. Kalau yang ada di takrib ini menjelaskan pendapat Imam Syafi'i Qaul Jadid atau pendapat yang baru. Jadi akhir salat maghrib adalah dengan kadar seorang melakukan azan, kemudian wudu atau tayamum, kemudian menutupi aurat, lalu melakukan salat maghrib dan salat 5 rakaat. Jadi saya ulangi, setelah seseorang melewati kadar ini sudah selesai waktu sholat maghrib menurut pendapat Jadid atau menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Jadi saya ulangi, setelah masuknya waktu sholat maghrib, yaitu setelah tenggelamnya matahari, bila sudah melewati kadar ini, maka ini sudah dikatakan sholat maghrib selesai. Kadar ini ialah kadar seseorang yang azan, kemudian wudu atau tayamum, kemudian menutupi aurat, lalu iqomah ya, kemudian sholat 5 rakaat. Dan bila kadar ini selesai, maka sholat maghrib sudah selesai. Waqauluhu wa bi miqdarin ila akhirih sakitun mim ba'di nusail matni. Dan kata wa bi miqdari hingga akhir ini tidak ditemukan di sebagian manuskrip kitab asli. Fa'idin qadil miqdarul matkuru khoroja waktuha hadha huwal qawlul jadid. Bila kadar yang telah disebutkan telah selesai, maka waktu maghrib juga telah selesai. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, yaitu pendapat Qaul Jadid atau pendapat beliau yang baru setelah beliau berada di Mesir. Wal qadimu wa rajjahahu an-Nawawi anna waqtaha yamtaddu ila maghribi syafaqil ahmar. Menurut pendapat Qadim atau pendapat Imam Syafi'i yang lama di saat beliau masih berada di Irak, yang pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi, waktu maghrib, akhir dari waktu maghrib adalah hilangnya mega atau cahaya di waktu senja yang berwarna merah. Jadi menurut Qaul Qadim, waktu maghrib ini lebih lama. Dan ini waktu yang digunakan oleh para ulama, waktu yang dimenangkan atau yang dikuatkan oleh para ulama, yaitu waktu maghrib berakhir jika memang cahaya yang ada di waktu senja atau mega yang berwarna merah telah hilang.